Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa syahadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kalam Allah Subhanahu wa taala bab fi ahkamil luqatah. Bab tentang hukum-hukum luqatah. Al-luqatatu bi dhammil lam wa fathil qaf. Ya, dengan didhammah kalamnya dan difathahkan qafnya. Luqatah. Wa ya malun dalla'an sahibihi. غير حيوان atau غير حيوان yaitu luqatah, yaitu harta yang hilang dari pemiliknya namun bukan hewan. Kalau hewan kemana kalau hewan? Hewan hilang. Dulu sudah disinggung ya? Kalau ada hewan-hewan yang besar seperti unta, maka tidak boleh ditemu oleh orang, diambil kemudian di sebagai barang temuan. Juga telah disinggung kalau unta dibiarkan saja. Kalau unta soalnya apa? Unta itu bisa nyari makan sendiri, bisa mencari sumber air sendiri. Walaupun sepekan tidak makan, tidak minum, kuat dia. Sampai bisa menemukan rumput, sampai bisa menemukan mata air, atau sampai pemiliknya mendapatkannya. Kalau unta. Ini apa? Hewan-hewan yang tidak bisa dimangsa oleh hewan buas. Ada pun hewan-hewan kecil yang bisa dimakan binatang buas. Seperti kambing atau ayam. Maka bisa jadi dia kalau barang dia apa hewan-hewan yang lepas dari pemiliknya bisa jadi dia bisa hilang dimakan hewan buas. Atau kalau ditemu orang ya ditemu orang. Atau pemiliknya mendapatkannya lagi. Kalau di sini hewan kambing, hewan yang berharga kalau di sini. Jadi mungkin kalau menemukan kambing ya jangan langsung dijual atau jangan langsung disembelih kemudian dimakan. Masuk binatang berharga, mahal. Sedangkan di sana di Arab kambing ya mungkin enggak seberapa harganya. Bisa jadi ditemu orang atau bisa jadi pembelinya mendapatkan sendiri atau bisa jadi hewan tersebut dimakan oleh binatang buas. Adapun lokotoh, ini pembahasannya harta yang hilang dari pemiliknya. Berarti bukan hewan. Wahadad dinu an hanifu ja'a bihibdil mali wari'ayatihi. Dan agama ini yang hanif, yang lurus, telah datang dengan perintah untuk menjaga harta dan memeliharanya. Wajah bi ihtirai ma'alil muslim wal muhafadati alaihi. Dan syariat Islam ini datang dengan syariat perintah untuk memuliakan harta seorang muslim dan juga diperintahkan untuk menjaga harta tersebut. Wa min dzalikal luqatah, dan dari aturan syariat Islam yaitu diantaranya adalah hukum luqatah atau barang temuan. Fa idza dalla malan an sahibihi fala yakhlu min ihda salasi halatin. Apabila harta hilang dari pemiliknya, maka ini tidak lepas dari satu dari tiga keadaan. Al-halatul ula, pada yang pertama, ayyakuna mimma la tataba'ahu hammatan aw satun nas kasauti warraghibi wasamrati wa'asa. Keadaan yang pertama yaitu harta yang hilang, yaitu harta yang di sana orang kalau hilang tidak nyari-nyari lagi, dianggap barang yang sepele, ya kan? Orang kalau kelihatan kehilangan barang ini mungkin nggak menyesal, yang kebiasa. Ya walaupun kehilangan, cuma tidak begitu. Manusia tidak begitu memperdulikan. Kasau seperti cemeti misalnya, cemeti untuk mengembala hilang, buat lagi. Atau ar-ragib, sepotong roti hilang, jatuh di jalanan, apa ada orang mau ngambil, ya kan? Wa astamrati, buah misalnya jatuh di jalanan, ditemukan buah. Sebuah buah. Kalau di sini misalnya mangga misalnya ya, mangga jatuh di pinggir jalan. Kira-kira pemiliknya nyari-nyari enggak? Iya. Aso atau tongkat, orang jalan untuk tekanan atau untuk menghalau ternak. Kalau hilang maka tidak diperdulikan. Fahada yamlikuhu akhiduhu wa yantafi'u bihi fala ta'rifah. Maka jika ada orang yang mengambil barang-barang yang remeh seperti ini, kemudian dia bisa memilikinya, mengambil kemudian dimiliki dan boleh untuk mengambil manfaat barang tersebut dan tidak perlu diumumkan, tidak perlu diumumkan. Saya nemu pelem satu, tidak perlu izin ya. Maka jika menemukan barang-barang yang tidak berharga di apa, manusia tidak memperdulikannya, maka boleh untuk diambil, diambil, dimanfaatkan. Kalau itu mungkin di Indonesia ada satu berarti tergantung apa tempat ya. Iya mungkin juga seperti tadi, kambing di Arab nggak berharga seperti ayam mungkin kalau di sini ya. Sampai Rasulullah SAW alim walau bisa memberitakan kepada Abdurrahman bin Auf untuk apa, untuk mengadakan walimatul urs, pesta pernikahan, walaupun dengan satu kambing. Ya, satu kambing bagi mereka sesuatu yang murah. Bagi orang Indonesia, kambing belum tentu orang bisa menyembelih. Iya, mungkin seperti itu. Bahwa sesuatu barang yang berharga, yang tidak berharga, barang-barang yang tidak berharga, yang orang tidak mempedulikannya, maka boleh diangkat, dipergunakan dan tidak perlu diumumkan. Ya, kalau di tempat kita seperti itu. Kalau di Jepang kan perlu diumumkan ya. Karena barang yang berharga dan mahal. Kalau uang berapa? Ya enggak berharga. 10 ribu berharga enggak? Berharga. Kalau nemu kira-kira diumumkan enggak? Ya. Banyak yang ngaku. Seribu enggak? Seribu enggak? Kalau di pinggir jalan nemu 10 ribu enggak? Perlu diumumkan enggak? Di radio gitu. Masukkan omongan ke radio berapa? Apa? Biayanya. Yang 1 juta enggak diumumkan. Kadio mana? 1 juta banyak kayaknya. Iya. Sing aku wong kawan sing kelangan. Kalau nemu banyak harus diumumkan. Mengumumkannya sepekan setelah dia temukan. Hari-hari 7 hari itu. Kalau dulu mengembangkannya ya di pasar-pasar, di tempat-tempat yang ramai, orang-orang berkumpul, saya nemu ini. Kalau sekarang mungkin di radio atau di apa. Lima rawi Jabir radhiyallahu anhu qala rakhasalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil asa was-saut wal habal wa asbahu yaltaqiduhu ar-rajulu yang tabi'u bih. Rawahu Abu Dawud. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan kepada kami dalam hal menemukan barang, barang temuan berupa tongkat, pecut atau tali dan yang semisalnya. Seseorang seseorang yang menemukannya maka boleh untuk Bambang pergunakan dan mengambil darinya, mempergunakan dan memanfaatkannya. Jadi tidak perlu diumumkan. Tongkat dari emas juga lagi. Emasnya ini yang lain. Kalau semata-mata tongkat, ada tongkat yang berharga. Ya, tongkat-tongkat biasa, bukan tongkat yang berharga. Tongkatnya Soekarno. Tongkat barang-barang antik. Ya, kalau bernilai berarti diumumkan. Al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua, ayyakuna mimma yamtani'u min sighari shiba. Imma li dhafamatihi kal ibili wal khayli wal baqari wal bighal. Yang kedua adalah barang-barang yang tidak bisa dimangsa oleh hewan-hewan buas yang kecil. Itu karena besarnya tubuh binatang tersebut, seperti unta, kuda, sapi, atau bighal, maka yang seperti ini tidak bisa dimangsa oleh binatang buas yang kecil. Seperti apa? Anjing mungkin ya. Karena binatang-binatang ini besar, biasanya binatang itu kalah besar itu biasanya takut. Kecuali kalau berkelompok, seperti serigala itu berkelompok walaupun kecil bisa. Ya karena berkelompok, adapun kalau sendirian dia ingah-ingah ya. Gak berani ya. Beraninya berkelompok. Kalau singa ya, kalau lapar ya berani, walaupun memakan unta atau memakan kuda. Yang dimaksud di sini adalah binatang-binatang yang tidak dimakan oleh binatang-binatang buas yang kecil. Wa imma li tayyaranihi katuyur wa imma li surati adawihi kadzaba. Atau karena dia bisa terbang seperti burung, atau karena sangat cepatnya berlari seperti kijang. Wa imma li jam'ihi an nafsihi bin nabihi kal fuhur. Adapun dia bisa, atau karena dia bisa melindungi dirinya yaitu dengan taringnya seperti puhur. Puhur itu sejenis macan. Wa hadzal qismu bi anwa'ihi yahrumu iltiqatuhu. Maka yang kedua ini dan yang macam-macam ini yang disebutkan ini tidak boleh untuk dijadikan sebagai barang temuan. Wala yamlikuhu akhiduhu bi ta'rifihi. Dan juga tidak boleh seorang yang menemukan hewan-hewan tersebut mengambilnya. bahkan apa? Bahkan tidaklah diumumkan. Tidak perlu diambil kalau ada apa? Unta, kuda, sapi, biwal itu peranakan antara kuda dengan himar. Maka hewan yang besar ini kalau hilang maka tidak boleh ditemu atau tidak bisa dijadikan barang temuan. Terus gimana? Biarkan saja hewan-hewan yang besar itu mencari makan sendiri sampai nanti pemiliknya bisa menemukan sendiri. Atau mungkin kalau membahayakan ya otomatis dia apa? Ya dijaga, dipelihara. Kalau di sini karena barang-barang yang seperti ini barang yang berharga, kalau ada sapi yang lepas ya otomatis sama ditangkap kemudian ditali ya. Karena barang berharga. Kemudian diumumkan. Karena berbeda apa? Ya berbeda kondisi tempatnya dan keadaan antara di tanah Arab dan di sini. Kalau di sini, kalau misalnya sapi lepas gimana? Ditangkap dong. Misalnya pemiliknya nggak tahu. Ditangkap. Pada asalnya tidak boleh orang nangkap, ya. Berusaha ya. Oh iya kalau berusaha. Iya makan tanaman ya berarti harus ditangkap di. Kalau kita sampai jalan raya lah. Iya. Bisa membahayakan pengendara. Berarti harus ditangkap dan diumumkan. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam lima su'ila an dhalatil ibil. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang unta yang hilang. Beliau menjawab, "Malaka walaha?" Apa hakmu dan apa urusanmu dengan binatang yang besar unta itu? Maha sapauha wakhidauha. Karena unta ini bisa mencari sapauha, sumber air untuk meminumnya. Wakhidauha, dan unta ini mempunyai sepatu yang mampu untuk berjalan di panas terik matahari berhari-hari. Taridul ma'a, yang bisa mencari air. Wata'kul syajara, dan unta bisa memakan pohon-pohon. Hatta yajidaha rabbuha, sampai pemiliknya ini bisa menemukan unta tersebut. Mutafaqun alaih. Ini menunjukkan bahwasanya apabila unta ini lepas maka tidak boleh dijadikan sebagai barang temuan. Kalau di sini karena lain. Negerinya lain. Suasanya lain. Waqala Umar man akhadal dalata fa huwa dalun. Eh muhtiun. Maka berkata Umar, barang siapa yang mengambil dalah, binatang-binatang yang besar yang tersesat atau yang hilang, maka dia dalun, berarti orang yang salah. kalau di tempat kita ya, kuda, sapi, jual, jual nggak ada. Kuda dan sapi kalau pas otomatis ya harus dilihat. Ini harus ditangkap, diumumkan, karena bisa merusak tanaman atau bisa membahayakan orang lain. Tatkala di jalanan. Waqad hakama sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis bi annaha la tulqat fa tutrak taridul ma wa ta'kulu syajar hatta talqaha rabbuha. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi bahwasanya unta yang lepas ini tidak dijadikan sebagai barang temuan. Bahkan dibiarkan sehingga unta tersebut bisa mencari sumber air dan bisa memakan pohon-pohon sampai pemiliknya bisa menemukannya kembali. Wa yulhaqu bidzalikal al-adawatul kabirah kalqadar ad-dahmah al-kalqidar ad-dahmah wal-fashab wal-hadid ma yahfadu linafsihi wala yakadu yudhi'u wala yantakilu an-makanihi fayahrumu akhiduhu kaddu'a bal huwa awla. Dan dimasukkan di sini atau digabungkan hukum di sini yaitu binatang-binatang yang besar, yaitu alat-alat yang besar seperti perio yang besar. Sekarang tidak ada. Atau kayu atau besi dan benda-benda tersebut tidaklah hilang dan tidaklah berpindah dari tempatnya. Bayang rumah akhduhu, maka haram untuk mengambilnya. Kat doal, seperti doal, itu tanaman atau pohon. Mau kayu jati gelondongan misalnya, iya. Apalagi, kamu alat bajak misalnya, ya, laptop, tidak boleh dijadikan sebagai barang temuan. Itu barang-barang yang besar. Maka tentunya barang-barang yang besar di sini kalau memang ada ciri-cirinya tentunya akan dicari oleh pemiliknya. Pada dasarnya sebenarnya tidak bisa, karena besarnya, saking besarnya tidak bisa berpindah dari tempatnya. Ada mobil hilang, tahu-tahu ditemu orang, enggak ada. Yang jarang ya. Kena banjir. Tahu-tahu ada mobil nih, depan rumah setelah banjir misalnya. Al-halatu salisatu, keadaan yang ketiga, ayyakunal malu ad-dalu min sa'il amwal kanukut wal amti'ah wa ma'la yamna'uhu min sigor sibar kalqalan wal faslan wal ujur wa hadha kismu in amana wajiduhu nafsuhu alaihi jazalahu atiqatuhu bahwa anwa'u salah satu anwa'. Yang ketiga, jika barang yang hilang tersebut ini dari seluruh barang-barang atau harta-harta meliputi harta-harta seperti nukut, uang, amti'an atau barang-barang berharga atau hewan-hewan yang bisa dimakan binatang buas yang kecil seperti kambing, atau ujul, anak sapi. Yalah, kalau sapi sudah besar, kalau anak sapi masih kecil, pedet ini bisa dimangsa binatang buas. Maka apabila orang yang mendapatkan itu seorang yang amanah, maka boleh dijadikan sebagai barang temuan. Dan ini terbagi menjadi tiga. Anal awal, bagian yang pertama, ayanu makulun, hewan-hewan yang bisa dimakan. Kafusail wasyat wa dajaja, seperti tadi apa, ujul, anak sapi atau kambing atau ayam. Fahada yalzamuhu wajiduhu idza akhadahu al-ahdu limalikihi min ahadi pemberi salasa. Maka seseorang yang menemukan barang-barang tersebut, dia harus mengambilnya, kemudian bisa memiliki, namun harus apa? Menjalankan dari satu tiga perkara. Ahaduha, yang pertama akluhu, yang pertama dia boleh memakannya. Wah, mumpung ada kambing ini, disembeli aja. Boleh makannya. Wa alaihi qimatuhu fil mal fil hal. Tapi dia wajib untuk apa? Mengganti harganya kalau memang nanti ternyata diusut oleh pemiliknya misalnya. sebaliknya nyari-nyari kemudian ini si A itu yang menemukan gimana didatangi rumahnya. Iya, kamu menemukan kambing ini. Ciri-cirinya, ya ada kenditnya, iya betul lah, itu punya saya, sudah disembelih, ya. Berarti harus ganti. Ayam jadi perkara, sembelih ayam temuan jadi perkara. Begitu juga ayam, bisa dimakan tapi harus mengganti harganya. Harus mengganti harganya. Konsepnya seperti itu, harus mengganti harganya. Ayam bangkok lepas dijual atau dimakan, tapi itu harus apa? Harus bertanggung jawab tatkala nanti pemiliknya menemukan atau mengusutnya. Asani yang kedua, bayamuhu bil ihtifadi bisamanihi li sahibi ba'da ma'rifati awsafihi. Yang kedua, menjualnya, boleh dijual. Nemukan kambing, wah kalau nemukan kambing saya enggak mau menarikkan menarikkan kambingnya orang, sudah dijual saja. Ternyata setelah beberapa hari diusut oleh pemiliknya, ya, sudah dijual. Berarti dia harus memberikan uang seharga kambing yang dijualnya. Setelah diketahui dengan sifat-sifat atau ciri-ciri binatang tersebut, tentunya orang yang punya lebih tahu, lebih hafal. Asalis yang ketiga, khidduhu wal ingfatu alaihi min malihi wala yamlikuhu wa yati'u bin nafakatihi ala malikihi idha ja'a bastaslamahu. Yang ketiga, dia menjaga harta tersebut dan menginfakkan harta tersebut dan tidak memilikinya. Dan dia harus, kalau menginfakkan berarti dia harus mengembalikan sebesar apa yang diinfakkan apabila paling pengelinya datang dan menyerahkannya. Misalnya dia nemu uang misalnya, berapa uangnya? Seperti di bank itu ya, kalau dompet kelihatan apa, nah, ini punya siapa, gampang ya kan? Oh ini si Anu, ini dihubungi, cepat selesai. Kalau nggak ada, uang dikresek atau satu bundelan, 10 juta, 100 juta, BRI, wah ini maksudnya susah. Bisa jadi punya BRI, bisa jadi tidak. 100 juta. Maka dia harus menjaganya. Yang ketiga, menjaga atau dia menginfakannya misalnya. Yang lama enggak ada, sudah diinfakkan saja. Dan dia tidak memilikinya. Tapi kalau menginfakkan, dia harus apa? Harus konfrekuensi. Kalau misalnya datang pemiliknya kemudian menagihnya misalnya, mana uang saya 100 juta sudah diinfakkan, siapa yang nyuruh menginfakkan, harus ganti. Dia ganti. Kecuali kalau si pemiliknya ya sudah enggak apa-apa misalnya. Karena orang tidak butuh uang misalnya, kecukupan itu lain lagi. Di anna sallallahu alaihi wasallam lima suila anisyah qala khudha fa inna ma hiya lakan aw li akhika aw li dzibbin betapa kenalai. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang binatang temuan yang berupa kambing, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah kambing tersebut. Bisa engkau miliki atau memang kepunyaan saudaramu, maksudnya kepunyaan yang punya, atau kambing tersebut bisa dimakan oleh serigala. Kalau yang menemukan serigala berarti dimakan serigala. Wa manau annaha dha'ifatun ma'ridatun lil halak, bahwasanya seperti kambing ini adalah binatang yang lemah, ya kan? Dan gampang binasa. Mutarat didatan baina ya'khuduha anta aw ya'khuduha ghairaka aw ya'khudhu hadib. Kalau di sana mungkin ya kambing itu enggak berharga. Bisa engkau ambil kamu atau saudaramu, atau bisa dimakan oleh serigala. Kalau diambil dimakan berarti dia harus tadi konsekuensi. Kalau datang pemiliknya dia harus mengganti. Dari sembelih atau bisa dijual, maka harus dikembalikan. Tapi kalau pemiliknya enggak datang. Nah, pemiliknya enggak datang. Nanti ada aturannya selama 1 tahun. Kalau binatang mah kalau 1 tahun ya yang punya yang repot ya, yang nemukan yang repot. Kalau kambing ya, wah jadi repot sendiri, jadi apa ngarit dan sebagainya. Ya benar, dia itu harus dia sembelih atau harus dijual gitu. Kalau disembelih berarti kalau di konsekuensinya dia harus mengganti. Kalau dijual berarti uangnya disimpan. Suatu waktu nanti kalau ada pembelinya datang diberikan, sudah tak jual ini harganya, silakan ambil. Lebih selamatnya enaknya ya dijual itu. Nemu kambing kender ya misalnya pinggir sungai. Jual. Sapi juga mungkin tidak apa sapi. Daripada tidak bisa ngopain ini dijual aja. Kemudian uangnya disimpan. Suatu waktu ada orang yang nanti apa nanyakan, ditunggu sampai 1 tahun. Gak ada misalnya. Ya sudah digunakan uangnya. Tapi nanti kalau datang pemiliknya walaupun 1 tahun lebih, dia harus mengembalikan. Karena pada dasarnya barang bukan harta dia. Bapak dalam surat banyak.